فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمنا رحمكم الله. Pada malam ini insyaallah kita akan membaca mendengarkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang sering kita dengar, sering disampaikan asatidzah kita. Namun min bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dikatakan ma takarrara taqarrar, ma takarrara taqarrara, apa yang sering terulang, ya mudah-mudahan akan semakin mantap dalam ingatan kita, dalam pemahaman kita, dan lebih dari itu tentunya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan ketika sering diingatkan, sering diulang, kita semakin mendapatkan kemudahan ya untuk mengamalkannya. Perkara-perkara ikhwani fillah rahiman rahimakumullah terkait dengan masalah ukhuwah, terkait dengan perkara-perkara yang akan membantu dan perlu ada pada diri kita ketika kita berteman, kita bermasyarakat, kita bergaul. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin, mereka hanyalah orang-orang yang bersaudara. Disebutkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, yakni fiddin wal-hurmah, bersaudara dalam seagama. Iya, bukan dalam masalah nasab. Beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan. Kata beliau, waqad qil, wa li hadza qil. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian para ulama kita, ukhuwatun fid din asbatu min ukhuwatin min an-nasab. Ukhuwah, persaudaraan sama seagama, ukhuwah al-imaniyah, al-islamiyah, itu lebih kokoh, lebih kuat daripada ukhuwah karena semata-mata karena sebab nasab. Kenapa kata beliau? Fa inna ukhuwata an-nasab tanqati'u bi mukhalafati ad-din. Karena ukhuwah, persaudaraan karena sebab nasab, itu terputus, terhenti. Iya, ketika berbeda agama. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum. Al-ayah. Iya, sehingga dikatakan ketika nanti, atau antum sudah bahas dalam kitabul irs masalah waris, di antara asbab al-man' sebab iya terhalangnya seorang mendapatkan waris adalah ketika berbeda agama. Ya la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Iya, seorang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Iya, demikian juga orang kafir tidak bisa mewariskan kepada seorang muslim. Ukhuwah an-nasab terputus dengan sebab beda agama. Wa ukhuwatun fid-din la tanqati'u bi khalafati an-nasab. Adapun ukhuwah karena sebab agama terus tidak pernah terputus walaupun beda nasab. Selama saudara se-Islam, selama dia muslim, selama dia masih mukmin muslim, maka dia saudara kita. Qanabilla rahiman rahimakumullah. Sehingga saya ingat, pernah saya baca satu ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ikhwanuna agla alaina min ahlina. Saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami yang salihin, itu lebih berharga atas kami dibandingkan keluarga-keluarga kami yang tentu yang tidak baik agamanya. Kenapa kata beliau rahimahullahu ta'ala, ikhwanuna yudhakkirunana bil akhirah. Saudara-saudara kami seiman, seislam, yang salihin, yang bertakwa, itu mengingatkan kami, kalau mengingatkan, memberikan arahan, memberikan peringatan tentang akhirat. Wahluna, adapun keluarga kami, yudhakkirunana bid dunya. Kalaupun ingatkan kami, ingatkan kami terkait dengan perkara-perkara dunia. Inilah tingginya nilai ukhuwah di sisi salafun salih. Itulah ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kawan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam ayat yang lain yang sering kita dengar, kita baca, Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum min ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala rukunkan, akurkan, persatukan kalbu-kalbu kalian, sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala bersaudara. Dalam surat Ali Imran. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, amara ta'ala bitadzakkuri ni'amihi. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa'azamuha al-Islam wattiba'u sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang terbesar, yang paling agung adalah Islam dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna bihi zalatil adawah wal furqah wa kanat al mahabbah wal ulfah. Karena dengannya, dengan Islam wa tiba'u sunnah, hilanglah permusuhan, hilanglah perpecahan, dan akan terwujud al-mahabbah wal-ulfah, rasa cinta dan kerukunan di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Disebutkan di dalam sebagian ucapan para ulama kita, Allah subhanahu wa ta'ala imtanna bihadil ayah, mengingatkan akan anugerah kepada kita dalam ayat ini, akan nikmatnya, nikmat kita bersaudara di atas Islam. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, memberikan kepada kita satu peringatan untuk kita menjaga nikmat ini, menjaga ukhuwah, menjaga mahabbah yang ada di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya fillah rahiman rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan sebutkan beberapa poin yang sering kita dengar. Itu saya sebutkan tadi minbab tadzkir, minbab mengulang apa yang sering kita dengar, supaya semakin kita ingat, kita mudah untuk mengamalkannya. Umurun, perkara-perkara yang terkait dengan masalah ukhuwah. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hendaknya ukhuwah, persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang kita lakukan itu senantiasa tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi wa fillah. Inilah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ukhuwah yang baqiyah, mahabbah yang nafi'ah, ukhuwah yang senantiasa kekal dan akan bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Beberapa hadis yang kita sering dengar, di antara yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhiluhumullah, 7 golongan yang yudhilluhumullah, yang akan Allah akan berikan naungan, fi yaumin la dhilla ila dhilluh. Di antara yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mendapatkan kenikmatan nanti diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah warajulani tahaba fillah, seorang dua orang pria, dua orang yang senantiasa saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama 'alaihi wa ta'if wa taraka 'alaihi. Berkumpulnya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah fillah wal mahabbah fillah. Yang dengannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang akan merasakan nikmatnya iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tiga perkara ini ada pada seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia akan merasakan lezatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya beramal saleh. Di antaranya ya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah Subhanahu wa taala. Dia tidak cinta kepada seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Khana fillah berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, kata beliau, fa'idha kanatil mahabbatu lillah baqiyat. Kalau seandainya mahabbah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan senantiasa langgeng. Amma idha kanat li ghardin min aghradi dunya. Adapun kalau karena semata-mata tujuan dunia, fa innaha tadhhabu wa tadmahil, maka hilang, akan punah. Qala, kata beliau, fal ikhlasu fil mahabbah, maksud tulus ikhlas dalam mahabbah, dalam ukhuwah, dalam bermahabbah adalah al-ikhlasu fi mu'amalatil ukhuwah an yakunal mar'u yuhibbul mar'a lillahi Subhanahu wa ta'ala. Wujud bukti seseorang itu tulus dalam persahabatannya, dalam ukhuwahnya, adalah dia senang kepada seseorang, dia cinta kepada seseorang, dia memiliki hubungan persahabatan, pertemanan, kedekatan dengan seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, justru seorang yang berteman dengan yang lain, ketika dekat dengan yang lain min ajli dunia, iya, karena menginginkan dunianya, faqad ghasyah, dia telah menipunya, dia telah mengelabuinya. Ya, karena seorang teman kita tidak tahu akan isi hati kita, batin kita. Dia mengira tulus. Ya, ternyata dia menginginkan yang lain, menginginkan dunia. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Yang kedua, yang pertama tadi ukhuwah fillah itu baqiyah yang nafi'. Yang kedua, kata beliau, mahabbatul mar'i li akhihi lillahi azza wajal, ketika seorang benar-benar dia berukhuwah, bermahabbah lillahi azza wajal, tusmiru samaratin, akan membuahkan banyak buah, banyak hasil, banyak faedah. Di antaranya, yakunul abdu fi mahabbatihi li akhihi qad waffa al huquq. Iya, ketika seorang benar-benar dia bersahabat dengan seorang, berteman dengan seseorang, cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia pasti berusaha, ia akan menunaikan hak-hak saudaranya. Ketiga, benar-benar dia mewujudkan ukhuwah fillah wal mahabbah fillah, maka ukhuwah fillah wal mahabbatu fillah akan menggiringnya untuk senantiasa menunaikan hak-hak saudaranya, hak-hak temannya, hak-hak sahabatnya, hak-hak orang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika seorang ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, hubungannya, mahabbahnya, ukhuwahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kullu mu'asaratihi, dalam semua pergaulan dia, dalam semua muamalah dia, yu'aminu biha akhahu fa innahu yakhshallah, dia akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bermuamalah dengan saudaranya. Karena hubungan dia didasari karena Allah, iya, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa tindak tanduk dia, ucapan-ucapan dia didasari dengan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang pertama. Ukhuwah fillah wal mahabbah fillah baqiyah nafi'ah. Ukhuwah fillah wal mahabbah fillah akan menggiring kita untuk senantiasa menunaikan hak-hak saudara kita. Dan akan senantiasa kita memiliki khasyah, takut kepada Allah dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara hukuk hak saudara kita yang harus kita tunaikan terkait dengan ukhuwah adalah hifdhu a'radil ikhwan, menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Alangkah butuhnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kita mengamalkan ini, menjaga ini. Di wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram. Darah, mungkin ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam kita bermuamalah sesama kita, alhamdulillah, kita terjaga mudah-mudahan. Jarang sekali ada pembunuhan. Iya, harta, mungkin lebih jarang ada yang merampok, iya, mencuri. Tetapi yang sering kali kita terjatuh pada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah susahnya kita menjaga lisan dari kehormatan saudara kita. Padahal ketiganya, darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, haram atas kita untuk melanggarnya. Iya, mendzalimi mereka. Khairullah rahimun rahimakumullah, disebutkan di antara bentuk kita bisa menjaga kehormatan saudara kita adalah yang pertama, an-naskuta an dzikril uyub. Kita diam. Iya. Tidak kita beberkan, sebarkan kekurangan-kekurangan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, celahnya di dunia dan akhirat. Disebutkan Al-Hafidz rahimahullahu taala, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, bukan berarti kita diam. Kewajiban kita dua. Ketika kita melihat saudara kita terjatuh ke dalam perbuatan yang mungkar, terjatuh ke dalam aib, kemaksiatan misalnya, kewajiban kita sebagai seorang teman dua. Awalan yang pertama, nansahu. Kita nasihati. Iya, ya akhana, ya wahai saudara saya. Wahai saudara, wahai teman, wahai sahib. Yang berbuat demikian. Ini maksiat. Iya, ini pelanggaran syariat. Ini nasihati. Yang kedua, asyidat. Ditutup aibnya. Dijaga aibnya. Tidak disebarkan. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. An-nasihah. Memberikan nasihat. Iya. Itu tetap kita tunaikan. Satu hal yang lain harus kita lakukan. Tetapi sitrul ayub. Iya, menjaga aib. Tidak menyebarkan celah saudara-saudara kita. Ini sisi yang lain, hal yang lain yang harus kita lakukan. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kata al-hafidz rahimahullah ta'ala, man satara musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Iya, ini tidak menutup pintu nasihat, tetap nasihati. Dan yang kedua, yang berhak untuk ditutup adalah mereka-mereka, orang-orang, saudara-saudara kita yang wahiruhus salah, yang lahirnya baik, lahirnya taat, mereka orang-orang taat, orang-orang yang baik, kemudian terjatuh ke dalam perbuatan yang aib. Ya, maka ditutup. Itu ikhwani fillah rahiman rahimakumullah terkait dengan umum muslimin. Saudara-saudara kita yang muslim, apalagi terkait dengan orang yang dekat dengan kita, sahabat dekat kita, teman dekat kita, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita, tentunya lebih-lebih lagi kita harus menjaganya. Yang kedua, di antara bentuk kita menjaga kehormatan saudara kita, teman kita yang kita berteman dengannya, berhubungan dengan karena Allah subhanahu wa ta'ala fillah walillah adalah an nahfadha asrarahu. Kita jaga rahasianya. Namanya teman dekat, namanya punya hubungan dekat, namanya mungkin punya hubungan khusus, orang kepercayaan atau yang lainnya, mesti akan ada rahasia-rahasia yang tidak ketahui orang lain. Maka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, di antara hukuk al-ukhuwah, iya, ukhuwah fillah wal mahabbah fillah, kita jaga rahasia saudara-saudara kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sampai buat bab khusus dalam kitab Riyadhus Salihin, iya, bab hifdzus sir, menjaga rahasia. Iya, bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengajarkan kepada putra beliau Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini pun bapak sekalian rahimani rahimakumullah, di antara bentuk tarbiyah yang harus kita lakukan kepada anak kita. Jadi sejak dini, sejak kecil untuk menjaga rahasia yang lain. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul SAW pernah mengutus beliau dalam satu hajatnya, sampai akhirnya beliau terlambat pulang. Ketika pulang, ditanya oleh ibunya, iya, kenapa engkau terlambat? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ba'athani Rasulullah SAW fi hajah. Rasulullah mengutusku dalam satu hajatnya. Kata ibunya, kata Ummu Sulaim, apa hajat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, inna hasir. Ini hajat yang rahasia. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ibu yang baik, orang tua yang baik, memberikan tarbiyah yang baik kepada anaknya, kepada putranya. Kata beliau, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, jangan engkau sebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Iya, tidak yang dilakukan oleh, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Iya, yang udah buat saya aja, nanti yang lain rahasiakan. Tidak. Sebelum mengajarkan kepada yang lain, beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak mau mengetahuinya. Beliau tidak berusaha untuk mencari tahu. Tapi ketika tahu itu rahasia, Kata Muslim radhiyallahu anha, ini rahasia, jangan kau sebarkan kepada seorang pun rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibdu sir. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal penting yang terkait dengan masalah ukhuwah fillah wal mahabbah fillah, yang ketiga adalah pentingnya kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengedepankan husnul dhan kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang dekat dengan kita. Husnul dhan, berbaik sangka kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita bersu'ud dhan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhan inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum madh-dhann fa inna dhann akdhabul hadith. Iya, ketika ada sesuatu, ucapan, perbuatan dari saudara kita, teman kita, maka yang didahulukan adalah ihtimal yang husn. Didahulukan adalah kemungkinan-kemungkinan terbaik. Dikedepankan husnul dhan, baik sangka kepadanya. Iya, dijauhkan su'ud dhan. Ini ikhwana fillah rahiman rahimukumullah, kepada seorang muslim, seorang sunni, sahabat kita. Namun disebut oleh para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kepada al-munharifun, kepada ahlul ahwa wal bid'ah, tidak boleh seorang muslim husnul dhan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhan inna ba'dadh dhanni. Kata Syekh Zaid bin Halib al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, demikian juga Syekh Rabi' hafizahallahu ta'ala, Allah menyatakan inna ba'dadh dhan, sesungguhnya sebagian dhan itu adalah ismun, dosa. Ini menunjukkan tidak semuanya dosa. Yang dosa itu adalah ketika seorang su'ud dhan kepada saudara yang muslim, saudara yang dekat, iya, tanpa ada sebab-sebab yang dibolehkan. Adapun al-munharifun, ahlul bid'ah, ahlul ahwal bid'ah, hizbiyin, maka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ada pada mereka amarat, ada pada mereka qara'in, dan ada pada mereka penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita harus su'udzan kepada mereka. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahallahu ta'ala, dalam kitab beliau Al-Mawqifus Sahih min Ahli Bid'ah, beliau menyatakan, kata beliau hafizahallahu ta'ala, fa'ihsanu dhan bi ahli inhiraf, fa'ihsanu dhan bi ahli inhirafat wa ahli bid'ah wa dhalalat mukhalifun liman hajillahi tabaraka ta'ala. Kata beliau, berbaik sangka kepada orang-orang yang menyimpang, berbaik sangka kepada ahlul bid'ah wa dhalalat, berbaik sangka kepada mereka-mereka ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, ini menyelisihi manhajullah, menyelisihi manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda minal hadari minhum. Yang semestinya seorang muslim berhati-hati, waspada dan mentahdir mereka, iya, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah wa dhalalat. Ini wa nabila rahimun rahimukumullah, ucapan beliau terkait dengan munculnya orang-orang yang mulai bergaul dengan ahlul inhiraf, bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, dengan hizbiyun, dengan ahlul bid'ah. Iya, kemudian akhirnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, dia akhirnya terjatuh ke dalam acuh tak acuh, pura-pura bodoh, iya, dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, bahkan merasa tidak senang ketika disebutkan perkara-perkara manhaj. Iya, kemudian berhusnudzan kepada mereka, menyebutkan berbagai macam kaidah-kaidah yang muhdatsah, iya, membuat kaidah-kaidah yang baru. Yang intinya kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala adalah kaidah-kaidah yang melindungi alul ahwa, ya, alul ihraf, ahlul bidah. Beliau rahimahullah Hafizahullah Ta'ala berkata, di antara ucapan beliau, kata beliau, "Falladhi yahtarimu manhaj as-salafi wa yahtarimu al-aqidah salafiyyah wa yahtarimu ahla hadha manhaj sabiqahum wa lahiqahum." Seorang yang menghormati manhaj salaf, seorang yang menghormati akidah salafiyah, seorang yang menghormati orang-orang di atas manhaj ini, baik yang dulu dengan para sahabat, para tabi'in, orang dahulu kita, atau yang setelahnya. Kaifa yuhsinu dhann wa yarkan ila ahli batil. Bagaimana dia kemudian malah berhusnul dhann, berbaik sangka kepada ahlul batil, condong kepada mereka. Alain kulta kitaballah, kalau kamu katakan, kamu lakukan berdasarkan kitabullah Al-Quran, fahuwa alaik, Al-Quranul Karim membantah kamu. Ya, kenapa demikian? Di awal beliau sebutkan satu ayat dalam surat Ali Imran. Ya, dalam ayat yang ketujuh. Allah membongkar bagaimana hakikat isi hati mereka ahlul bid'ah wal inhiraf. Bahwa mereka adalah orang-orang menginginkan zail, menginginkan fitnah bagi kaum muslimin. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabu ukhra mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ya, ابْتِغَى الْفِتْنَةِ وَابْتِغَى تَأْوِيلِ. Kalau bongkar isi hati mereka. Ya. Kata beliau, فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. Kalau jelaskan dalam ayat ini, وَاكِعَ وَحَالْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَى. Bagaimana keadaan hakikat sesungguhnya orang-orang menyimpang, ahlul ahwa wal bidah. Wa annahum yataqassaduna syarr lil ummah. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan kejelekan untuk umat ini. Wa yataqassadulahumul fitan. Mereka menginginkan fitnah menimpa umat ini. Ini Al-Quran. Kalau kamu katakan kami berhusnudzan, berbaik sangka kepada ahlul ahwal bidah itu karena sebab Al-Quran menunjukkan demikian, ini salah. Al-Quran membantah kamu. Qala kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, in kulta, kalau kamu katakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yahujjatun alai. Kalau kamu katakan oh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kami untuk husnudzan kepada mereka, kata Syekh Rabi Hafizahullah, itu pun sama, sunnah membantah kamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan ayat tadi dalam surat Ali Imran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum man yattabi'u al-mutasyabih. Jika kalian melihat orang-orang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهِ, mereka lah orang-orang Allah laknat, فَهْذَرُوهُمْ, maka hati-hati kalian dari mereka. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, مَا قَالْ أَحْسِنُ بِهِمُ الظَّنِ. Rasulullah tidak menyatakan husnudzan lah kepada mereka, bukan. Tapi Rasulullah menyatakan hati-hati dari mereka, waspada dari mereka. Maka ikhwan fillah rahimuna rahimakumullah, mereka-mereka, iya, yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada ahlul batil, hizbiyin, sebagian mereka, iya, membuat kaidah. Kata mereka, kita harus tasabut. Walaupun seorang yang siqah, beritanya kita harus tasabut. Sehingga muncul at-tasabut min khabar siqah. Iya, walaupun Syekh yang menyatakan pulan hizbi, pulan mutalawwin, pulan ahlul bidah, iya, kita harus tasabut. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumul qa'idah yang jelas-jelas menyimpang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Iya, yang harus ditabayyun adalah khabar seorang fasik. Adapun seorang yang siqah, apalagi seorang alim, apalagi seorang alim yang mutahassis, mutafannin, yang memang dia, beliau khusus terkait permasalahan ini, seorang menguasai, mumpuni, berbicara. Iya. Tidak ada tersebut. Kewajiban kita adalah menerima khabar thiqat. Menerima khabar seorang yang terpercaya. Seorang alim sunni. Kawan billah rahimah wa rahimahkumullah. Ini yang pertama. Tapi tadi, kata Syarabi Hafidzallah, mereka buat kaidah-kaidah untuk memberikan tameng, membela hizbiyin ahli inhiraf. Sebagai mereka, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, iya, menyatakan orang yang kamu bicarakan itu kan sudah taubat. Masa kamu bantah orang yang bersalah bertaubat? Masa kamu tidak boleh membolehkan seorang yang telah bertaubat untuk mengajar dan lain-lain? Ini ikhwani fillah rahiman rahimakumullah. Juga sama. Ucapan-ucapan yang intinya melindungi mereka-mereka. Padahal bagaimana perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sabil dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat sampai akhirnya menyatakan, ya wahai Amirul Mukminin, telah hilang ya penyakit fitnah subhat yang ada di kepalaku. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak langsung kemudian membiarkan dia bergaul dengan, jangankan ngajar, iya, dia membiarkan bergaul dengan orang lain. Bahkan beliau menulis surat kepada orang-orang di negerinya, iya, agar jangan sampai ada orang yang dekat-dekat dengan sabil. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Sebagian lagi, iya, menyatakan seperti Al-Halabi dan yang lainnya. Oh, saya tidak terima ucapan Syekh Fulani. Sampai semuanya sepakat. Iya. Sampai semua masyaikh sepakat baru terima. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Sama. Ini ucapan-ucapan, kaidah-kaidah yang mereka buat untuk melindungi ahlul ahwa wal bidah wal hizbiyin. Kesimpulan ya, wa rahimana rahimakumullah, husnudzan kita peruntukan untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin yang wahidnya salah, tidak ada qara'in, tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan kita harus husnudzan. Iya. Adapun kepada orang-orang menyimpang, orang-orang sesat, ahlul bidah, maka kita tidak boleh husnudzan kepada mereka. Terakhir ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, karena saya anggap penting untuk kita semua, di antara hukukul ukhuwah yang perlu kita ingat, yang kita amalkan dalam keseharian kita, terutama teman-teman para talabatul ilmi, para santri, para tulab, adalah at-tawadu. At-tawadu di antara kita. Iya, at-tawadu. Lawannya kibr. Al-kibru gamtun nas wa batarul haq. Merendahkan orang lain, menolak al-haq. At-tawadu lil haq. At-tawadu li halqillah. Kita tunduk kepada al-haq dan kita rendah hati kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. At-tawadu itu adalah sebab, di antara sebab kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adillatin al-mu'minin 'izzatin al-kuffar. Allah terangkan bahwa di antara orang Allah cintai adalah orang-orang yang senantiasa adillatin al-mu'minin. Tawadu kepada kaum mukminin. Wa billahi rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala lam yamdah al-dhul illa fi mawadi'in dalam Al-Qur'an. Allah tidak memuji al-dhul kecuali dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Ini ayat yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Tawadu kepada kaum mukminin. Dan yang kedua dalam surat, dalam ayat terkait dengan masalah birrul walidain. Wakhfid janahal dhulli minar rahmah. Iya, untuk kita tawadu kepada orang tua kita. Iya, kepada ibu bapak kita. Khonabilah rahimun rahimakumullah. At-tawadu' lilhaq walihalqillah sebab rif'ah lil mukmin, sebab seorang mukmin mendapatkan ketinggian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat derajatnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Allah angkat derajatnya bisa masuk di dunia atau di akhirat, atau mungkin dua-duanya. Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, at-tawadu ada sebab, di antara sebab seorang mendapatkan jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi. Itulah negeri akhirat yang Allah peruntukkan, Allah jadikan untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin. Qul billah. Makanya para ulama kita telah memberikan contoh kepada kita, para talabatul ilmi, bagaimana kita tawadu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yanbaghi lil faqih an yad'a at-turab ala ra'si. Seyogianya seorang faqih, yanbaghi lil faqih, seyogianya bagi seorang faqih, diletakkan turab, tanah, debu di kepalanya. Tawadu'an lillah, sebagai bentuk tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syukran lillah, dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, kata Yahya bin Ma'in, ma ra'aitu misla Ahmad, aku tidak pernah melihat seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi tawadu beliau. Bagaimana tawadu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Kata beliau, sahibnahu 50 sanah. Kami berteman dengan beliau 50 tahun. 50 tahun kami berteman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fi min al-khair. 50 tahun berteman dengan kami, tidak pernah Imam Ahmad menyombongkan sesuatu kebaikan yang ada pada beliau yang diberikan kepada kami. Beliau tidak pernah bersombong, menyombongkan sesuatu yang pernah diberikan kepada kami dari kebaikan-kebaikan daripada beliau rahimahullahu ta'ala. Wa billah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mahdi rahimahullahu ta'ala memberikan wejangan kepada kita untuk tawadu. Kata beliau, kana yuqal idza laqiya ar-rajulu rajula faqahu fil ilmi fa huwa yawm ghanimah. Jika seorang bertemu dengan seorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih di atas dia keilmuannya, maka dia akan menyatakan ini adalah hari ghanimah, hari keberuntungan. Dia akan bisa mengambil faedah darinya, ilmu darinya. Wa idza laqiya man huwa mithluhu, jika dia bertemu dengan orang yang semisal dia keilmuannya, sederajat dengan dia keilmuannya, darasahu wa ta'allama minhu, dia akan belajar bareng bersamanya, dia pun akan belajar darinya. Darasahu wa ta'allama minhu. Qala wa idza laqiya man huwa duna, dan kalau dia bertemu dengan orang di bawah dia keilmuannya, tawadhu'a lahu, dia tawadhu kepadanya. Wa 'allama, dan mengajarinya ilmu. Berkata Waqi' Ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala, Syekh Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, la yanbulur rajul, seorang tidak akan bisa menjadi cerdik pandai, hatta ya'khudha, sampai dia mau tawadu. Di antara bentuknya adalah ya'khud, dia mengambil ilmu, mimman huwa fawqahu, dari orang yang lebih tinggi dari dia, wa man huwa mithluhu, atau yang sederajat dengan dia, bahkan wa man huwa dunah, yang mungkin di bawah dia. Di antara bentuk tawadu adalah, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, ditanya Fudail bin Iyad rahimahullah tentang tawadu, kata beliau, an takhdu 'alil haq, kamu tunduk kepada al-haq, watan qadulah, watan qadalah, Mimman sami'tu, mimman sami'ta. Engkau tunduk, engkau ikuti dari semua orang yang kamu dengar. Orang bawakan al-haq kepadamu, maka engkau terima. Kata Waqir rahimahullah, iya. Tidak akan bisa seorang menjadi pandai, cerdik pandai sampai dia mau mengambil al-haq dari orang yang di atas dia, semisal duit dia ataupun di bawah dia. Subhanallah. Di antara bentuk tawadhu yang perlu kita menghiasi diri kita dengannya, ucapan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, "Idza ra'aita man huwa akbaru mink." Kalau kamu melihat orang lebih tua darimu, lebih besar darimu, maka fakul, katakan dalam hatimu, dalam kalbumu, iya, sabaqani al-iman wal amal salih. Orang tua ini yang lebih tua dari kita, lebih besar dari kita, dia lebih dulu dari kita beriman, lebih dulu dari kita beramal saleh. Fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik dariku. Lebih tua, lebih dulu beriman daripada kita, lebih banyak amal saleh daripada kita. Iya, lebih dulu beramal saleh, maka dia lebih baik dariku. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa idza raita man huwa asghar mink. Jadi kalau kamu lihat orang lebih muda darimu, lebih kecil darimu, fakul, katakan, iya, sabaqani al-dhunub wal ma'asi. Aku mendahulu dia dan berbuat maksiat dan berbuat dosa. Fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik dariku. Karena aku lebih banyak dosanya, lebih banyak salahnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tawadu kepada yang sudah tua. Mereka lebih dulu dari kita beriman. Talabul ilmi, beramal saleh. Iya, tawadu kepada yang kecil. Di antara cara mewujudkan adalah, iya, kita mengakui kita lebih banyak dosa, lebih dulu berbuat dosa daripada dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna rahiman rahimakumullah. Yang terakhir disebutkan oleh Hisham Ibnu Hasan, banyak orang berbicara tentang tawadu di hadapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau diam. Sampai akhirnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Arakum qad aktsartum al-kalam fi tawadu." Ya, aku lihat kalian telah banyak bicara tentang masalah tawadu. Kalau kata mereka, "Ayyu syai'in at-tawadu ya Aba Sa'id?" Apa itu tawadu ya Aba Sa'id? Faqala, kata Abu Sa'id, ya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yakhruju min baitihi fala yalqa musliman illa dhanna annahu khairun minhu. Tawadu itu adalah rendah hati. Tawadu itu, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia keluar dari rumahnya, tidaklah dia bertemu dengan seorang muslim kecuali yang ada pada diri dia, iya, perkiraan dia, dan dia, oh, orang ini yang bertemu dengan saya lebih baik daripada saya. Bukan sebaliknya. Iya, bukan merasa tinggi, merasa besar. Justru ketika keluar rumah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadu ada. Ketika kamu keluar dari rumah, bertemu dengan seorang muslim, yang ada pada dirimu adalah sangkaan, orang ini lebih baik daripada saya. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.